Jangan sayang, lantaran itu torang dua mau berpisah. Ingatkah siapa kita, jangan sampai berjalan sendiri. Biar jotoran dua baku sayang sampai dorang sadar sendiri. Lantaran nyana cuma dengan orang bercerita, dorang nyanda kasih, nyanda suka torang dua baku sayang. Biar begini kita pehati, nyanda mau balai karena kita sayang, kita pecinta cuma panganan. Jangan sayang, lantaran itu torang dua mau berpisah. Ingatkah siapa kita, jangan sampai berjalan sendiri. Oh, biar jotoran dua baku sayang sampai dorang sadar sendiri. Tapi hati nyanda mau balai karena kita sayang, kita pecinta cuma parnana. Jangan sayang, siapa kita, jangan sampai berjalan sendiri. Biar jotoran dua baku sayang sampai dorang sadar sendiri. Jangan sayang, ingatkah siapa kita, jangan sampai berjalan sendiri. Biar jotoran dua baku sayang sampai dorang sadar sendiri. Oh, biar jotoran dua baku sayang sampai dorang sadar sendiri.